Sera AVS Lamongan. Ayo jaranan yuk. Gak pake kulit, bang jadi orang. Jadi orang jangan pelit-pelit. Neng beli batik warnanya terang. Win tambah cantik, kalau sering bantu orang. Itu semua karena Allah, itu semua dari Allah. Punya harta ngapain kalau gak berkah pikirin. Oh punya harta gak mungkin dibawa mati. Hidup indah bila mencari barga. Punya rezeki bagi bantu yang susah tolongin. Oh miskin gak mungkin. Cabe cari berkah.